إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Baik, kita merujuk pelajaran yang sudah kita lewati. Aba Zur'ah. Baik, kalau seorang muslim dia mengalami koma ya seminggu. Setelah sadar, bagaimana cara mengqadha salatnya? Tidak diqadha. Kenapa? Diangkat pena. Dan itu di luar dari kesengajaan, di luar dari kemampuan dirinya. Baik. Kalau tertidur, antum. Ya, Khalid. Ya. Dikodok salatnya ketika dia terbangun seperti itu. Misalnya dua hari tidur dia. Ya. Apa ada orang dua hari tidur? 309 hari juga ada yang tidur. Baik. Ya mungkin ya sengaja dia tidur. Ya. Tetapi kemudian terjadi sehingga bisa panjang tidurnya. Maka cara keumuman dalil ya, man nama an salatin au nasiyaha ya, fal yusalli idha zakaroha. Ada pertanyaan, apakah orang yang hilang kesadarannya dikarenakan sengaja dengan perkara yang haram, semisal minum khamr, apakah dia wajib mengqadha salatnya? Ya, dia sudah sampaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan tertinggalnya salat. Jika itu karena ada unsur kesengajaan, baik, maka ya yang wajib baginya adalah bertaubat, ya, sengaja. Kemudian jika tanpa ada unsur kesengajaan, maka dia mengqadhanya kapan dia teringat atau tersadar dari lupanya. Terkait dengan yang ditanyakan, gimana dengan orang yang ya menyengaja seperti ini? Jadi ya, kita tahu bersama bahwa khamr adalah pengharap kesadaran seseorang. Ya. Sumia al khamru khamran liannahu yakhmur al aql. Ya, khamr itu dinamakan khamr karena menutupi akal. Khimar, ya, khimar itu kerudung, ya, untuk menutupi kepala. Baik. Ya, sehingga dalam kasus yang semisal ini, ya, pertama tentunya dia harus bertaubat. Dan semisal ini ya pemerintah Muslim ya berkewajiban untuk memberikan takzir ya, terhadap pelaku perbuatan ini. Demikian juga dilihat dari sisi kesengajaan untuk dia meninggalkan sholat, ya, karena mesti dia tahu kalau dengan minum khamar kan akan hilang kesadaran, ya. Ada unsur kesengajaan untuk meninggalkan sholat, ya. Maka diminta taubatnya. Allahu a'lam. Baik, kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang ke-6 dari bab waqitus shalah. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabih Umdatul Ahkam an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil 'isha' فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله. Bisa dibaca juga الصلاة يا رسول الله, ya, takdirnya dengan bacaan الصلاة, ya. Jadi أقيم الصلاة يا رسول الله, ya. Ada pun dengan الصلاة takdirnya حضرت الصلاة ya Rasulullah. Raqada an-nisa'u was-sibyanu fa kharaja wa ra'suhu yaqturu yaqulu laula an ashuqqa 'ala ummati aw 'ala an-nas la amartuhum bi hadhihi as-salah hadhihi as-sa'ah. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya. Makna dari a'tama yani dakhala fil atama, yani masuk waktu al-atamah, gelapnya malam. Di mana kebiasaan orang-orang badiyah, orang-orang badui, ya, ketika sudah semakin gelap malam, ya, bukan awal malam, tapi sudah semakin gelap, mereka ya, baru mengistirahatkan unta-unta mereka di tempat-tempat penambatannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda, mengakhirkan pelaksanaan salat Isya hingga masuk waktu atamah. Fakharaja Umar, maka Umar keluar, yakni untuk memberitahu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebagai yang diketahui, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rumah para istri beliau di samping-samping masjid. Ya. Maka beliau keluar untuk mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salata ya Rasulullah. Ini dengan bacaan as-salah, maknanya aqimish shalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dirikan salat. Raqadan nisa' was-sibyan. Sesungguhnya ya para wanita dan anak-anak ya telah tertidur. Pada lafaz ini, yakni raqadan nisa wasibyan, kata Ibnu Lakin Asy-Syafi'i pada kitab beliau Al-I'lam Al-Fawaid Umdatil Ahkam, ada ihtimal makna bahwa yang dimaksud yakni mereka para wanita dan anak-anak yang hadir di masjid itu sudah ya tertidur, ya tidak mampu lagi menahan kantuk. Kemungkinan yang kedua, apa yang dikhabarkan oleh Umar terkait dengan ahlul buyut, yakni mereka orang-orang yang berada di rumah-rumah mereka. Dan yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah pada syarah beliau mengisyaratkan kepada makna yang pertama, yaitu terkait dengan mereka yang ikut berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar setelah Umar bin Khattab mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'suhu yaqtur. Dalam kondisi rambut beliau yang meneteskan air, yakni asar dari mandi beliau. Jadi beliau keluar dari rumah beliau dalam keadaan air menetes dari rambut beliau. Yaqulu, dan beliau bersabda, laula an ashukku ala ummati au ala an-nas, seandainya bukan karena aku khawatir memberatkan terhadap umatku atau terhadap manusia. Di sini rawi ragu apakah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala ummati atau ala an-nas. Jadi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala ummati atau ala an-nas, tetapi rawi ragu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ala ummati ataukah ala an-nas. Dan yang semisal ini menunjukkan sisi amanah ruwatul hadis ketika terjadi syak pada mereka apakah Rasulullah menyatakan demikian atau demikian, maka di sebutkan dua-duanya tidak menjazm, tidak memastikan, dikarenakan bisa jadi kalau menjazm menafikan salah satunya, justru di situ terjatuh ke dalam kekeliruan. Maka disebutkan dua-duanya di sini. Jadi kata Nabi, seandainya bukan karena kekhawatiran aku memberatkan terhadap umatku atau terhadap manusia, la amartuhum bihadhihi shalah halih sa'ah, niscaya aku akan memerintahkan mereka dengan salat ini, yakni salat isya pada waktu ini. Baik, kita lihat keterangan Nabi Muhammad SAW rahimahullah. Faqalu fi hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, a'tama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi salati al-isya ila akhiri al-i'tam. Kata Ali bin Sa'di, at-ta'khir, makna dari al-i'tam dari a'tama, yani at-ta'khir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan salat isya. Kemudian wa yahtamilu annahu ta'ammada dzalika li bayanil hukmi. Ada ihtimal kemungkinan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyengaja menunda pelaksanaan salat isya tersebut li bayanil hukmi, dalam rangka untuk menerangkan atau menjelaskan hukumnya. Ya, maksudnya bahwa ya, untuk salat Isya ya, waktu yang utama adalah dengan ditunda tidak di awal waktu pelaksanaan. Kemudian wa fihi juga di hadis ini ya, terdapat faedah anna nisa'a was-sibyana kanu yusalluna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa para wanita demikian juga anak-anak, dan ada faedah hadis ini, mereka ya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berjamaah di masjid beliau. Ini sebagaimana yang sudah diisyaratkan di awal, di antara ihtimal kemungkinan makna dari perkataan Umar bin Khattab raqadan nisa wasibyan, mengisyaratkan bahwa mereka para wanita dan anak-anak ikut berjamaah di masjid. Kemudian wa fihi annahu qad ya'ridu lil mafduli ma yusayyiruhu afdala min ghairihi. Bahasanya terkadang ya'ridu lil mafdul, ya, datang ya, kepada perkara yang mafdul, yang kalah dari sisi keutamaan, ma yusayyiruhu afdala min ghairihi, yang menjadikan ya, perkara yang mafdul ini, yang kalah dari sisi keutamaannya, menjadi afdal, lebih unggul, min ghairihi, dibandingkan yang lainnya. Seperti pada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Laula an ashuqqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bi hadhihi as-salah hadhihi as-sa'ah." Seandainya ya, tidak ada kekhawatiran akan memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat tersebut di waktu ini. Sayyid menunjukkan bahwa ya, waktu yang afdol di dalam pelaksanaan sholat isya diakhirkan. Tetapi ketika di sana ada perkara yang dikhawatirkan akan memberatkan umat, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat kondisi sebagaimana pada beberapa hadis yang sebelumnya yang menerangkan bagaimana pelaksanaan salat Isya beliau, ketika beliau melihat manusia sudah berkumpul, maka ya beliau menyegerakan pelaksanaan salat Isya. Bersamaan kita mengetahui bahwa ya, waktu yang utamanya dalam pelaksanaan sholat isya diakhirkan. Tetapi ketika di sana ada sesuatu yang datang ya, dari kondisi atau sebab yang menuntut untuk disegerakan, maka yang mafdul ini menjadi afdol. Ya, yang mafdul ini pelaksanaan di awal waktu menjadi afdol. Ini terkait dengan hadis ini. Demikian juga terkait dengan kedatangan wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Sayyid, bahwa yang afdal bagi mereka adalah salat di rumah-rumah mereka. Bahkan salat di rumah mereka itu ya lebih utama. Bagaimana ya datang beritanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan mereka salat ya berjamaah ya bersama dengan kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin. Tetapi bisa jadi karena ada suatu perkara yang datang kepada perkara yang mafdhul, yakni salatnya mereka di masjid, karena misalnya ya ada momen yang di sana mereka mendapatkan nasihat atau tausiah atau yang lainnya yang tidak didapatkan di rumah, maka pada kondisi yang demikian perkara yang mafdhul ya menjadi afdhal baginya karena adanya perkara yang datang tersebut. Kemudian wa fihi kamalu syafaqatihi ala ummatihi. Di sini terdapat faedah kesempurnaan syafaqah beliau, kasih sayang beliau terhadap umatnya. Haitsu lam ya'murhum. Ketika beliau tidak memerintahkan mereka, yakni untuk menunda ya pelaksanaan salat Isya. Jadi perhatikan di sini, wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memerintahkan mereka. Tidak memerintahkan tunda salatnya. Ya, sampai nanti ya habis sepertiga malam yang pertama. Kenapa? Li'annahu yashuku alaihim. Sungguhnya penundaan pelaksanaan salat Isya hingga sampai pada waktu yang afdal, kalau ini berupa perintah yang sifatnya wajib, ya bukan sesuatu yang sifatnya afdaliyah semata, tapi berupa perintah yang sifatnya tentunya wajib, hukum asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lil wujub, ya tentu ini akan memberatkan mereka. Oleh karena itu ya kita dapati di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sebatas fiil beliau, ya perbuatan beliau, yakni beliau terkadang menunda pelaksanaan salat Isya. Adapun dalam bentuk perintah, maka di sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laula an asyukku ala ummati aw ala an-nas la amartuhum li hadhihi shalah halisa. Jadi menunjukkan beliau tidak memerintahkan. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa hukum asal dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Ya, sehingga jika beliau memerintahkan, tentu ini akan memberatkan umatnya. Kemudian wa fihi annahu idza lam tujad al-mashaqqatu bit-ta'khiri istahabba at-ta'khira. Di sini ada faedah bahwasanya apabila tidak didapatkan masyaqqah di dalam penundaan pelaksanaan salat Isya, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyukai untuk ditakhir, ditunda pelaksanaannya hingga sampai waktu yang utama. Kemudian wa qawluhu, adapun pada perkataan Umar, wa ra'suhu yaqtur. Beliau keluar, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan ya air yakni menetes dari rambut beliau. Yahtamilu annahu mughtasilun lil janabah aw lit tabarrud aw ghairi dzalik. Di sini ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ya keluar dalam keadaan demikian karena beliau ya selesai dari mandi untuk janabah atau mandi ya litabarrud untuk menyegarkan badan atau kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Kemudian wa fihi juga ya hadis ini ada faida anna ar-rijala al-aqwiya'a lam yarkudu, bahwa para laki yang mereka disifati al-aqwiya, orang-orang yang kuat, dan demikian keumuman fisik mereka lebih kuat. Lam yarkudu, mereka tidak tidur ya, tidak tertidur pada waktu tersebut. Oleh karena itu yang diberitakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah para wanita dan anak-anak. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa ta'khiruhu hadha wallahu a'lam ila qaribi thulutsil lail, dan penundaan pelaksanaan salat isya ini wallahu a'lam kata beliau hingga mendekati thulutsil lail, sepertiga malam, kama warada fi ghairi hadzal lafz, Sulaiman telah datang khabar ini dalam selain lafaz di hadis ini. Baik. Nah di sini perkataan beliau Ali bin Sa'di qarib thulutsil lail ya. Ada kemungkinan makna wa thulutsil lail yakni al-awwal ya. Atau al-wasat atau al-akhir. Kita lihat pada ta'liqnya. زاد في حاشيه نسخه المتن, ada keterangan tambahan pada hasyiah yakni footnote atau catatan kaki dari naskah matan ini. واختلف في اخر وقت صلاه العشاء, dan telah diperselisihkan tentang penetapan akhir di waktu salat isya. Kapan akhir waktu salat isya? Al masyhuru min al madhhab, yang masyhur ya, yang terkenal dari madhhab yakni yang dimaksud madhhab Hambali, annahu ila thulutsil lail, bahwa waktunya sampai pada sepertiga malam. Wassahih annahu ila nisfil lail, yang benar bahwa akhir dari salat isya adalah sampai pada pertengahan malam. Sampai pada pertengahan malam. Ya sebagaimana diketahui khilaf dalam permasalahan akhir dari salat isya ini ya, di antara para ulama ada yang berpendapat sampai pada menjelang waktu terbitnya fajar, jadi sepertiga malam yang terakhir ya. Ada yang berpendapat sampai pertengahan malam. Lima warada fi sahihi muslimin, berdasarkan apa yang telah datang di dalam sahih al-imam muslim. Ini yang disebutkan dalam catatan kaki dari matan umdah. Kemudian qultu, kata pentalik ya, yushiru ila hadithi Penta'lik di sini Muhammad Al-Bassam. Yushiru ila hadithi Abdullah ibn Amr alladhi rawahu Muslim wa fihi wa waktu salatil isya ila nisfil lail. Mengisyaratkan di sini kepada hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa di hadis tersebut disebutkan waktu salat isya ila nisfil lail, hingga pertengahan malam. Ya, jadi pertengahan antara waktu terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, itu istilah malam di dalam syariat, adapun malam dalam perhitungan astronomi, ya, dari mulai terbenam matahari hingga terbit matahari, itu malam dalam istilah astronomi. Adapun dalam istilah syar'i, mulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Ya, siangnya istilah syar'i, ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, dalam istilah astronomi, dari terbit matahari hingga terbenamnya. Ya, ini si perbedaan yang perlu untuk diperhatikan, sehingga kalau kita mendapati istilah al-lail, an-nahar dalam Alkitab ataupun as-sunnah, maka yang dimaksud ini istilah dalam syariat. Hadis berikutnya. Atau sebelumnya ada satu tambahan faidah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu taala terkait dengan hadis yang keenam ini. Beliau rahimahullah menyatakan khamisan qala Ibn Dakik al-Id rahimahullah. Faidah yang kelima yang beliau sebutkan, saya nukilkan urutan faidahnya yang kelima. Ibn Dakik al-Id rahimahullah dinukilkan oleh beliau di sini menyatakan fihi dalilun ala tanbihil akabir ima lihtimali ghaflatin au listisarati faidatin. Di sini ada faidah dalil bolehnya untuk mengingatkan al-akabir, ya, para pembesar. Karena bisa jadi ada kemungkinan mereka terlalaikan, lupa. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya. Atau dalam rangka untuk memberi faidah dengan mengingatkan itu. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, paling mulianya dari makhluk, ya, beliau pun diingatkan oleh Umar, karena Umar menyangka bahwa bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa, ya, sehingga ketika beliau melihat, menyaksikan para wanita sudah tertidur, ya, maka beliau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka. Dan ini faedah yang tentu sangat penting bagi kita, ya, bahwa suatu hal yang bisa terjadi pada siapa saja namanya lupa atau lalai. Jangan sampai seorang enggan ketika diingatkan, apalagi ketika dia memandang atau melihat orang yang mengingatkannya di sisinya orang yang tidak berharga, ya. Sehingga mungkin ada ungkapan yang berhak untuk mengingatkan saya bukan kamu, atau yang semisalnya, ya. Semua kita ya bisa terjatuh ke dalam lupa atau lalai, ya, yang di situ sangat penting untuk adanya yang mengingatkan kita. Hadis berikutnya, al-hadis as-sadi' an Aisyah radhiyallahu taala anha ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza uqimatish shalah wa hadara al-asha'u, dengan ain yang di fathah, wa hadara al-asha'u fabda'u bil-asha'. Tayyib, al-asha maknanya adalah ta'amul asyiyah. Ta'am al-asyiyah. Wal-asyiyah makna akhirun nahar. Makna dari asyiyah adalah akhir dari siang. Jadi makanan yang dimakan di akhir dari siang. Ya. Ini sudah masuk waktu malam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Aisyah ini beliau menyatakan idza uqimatish shalah. Jika salat ya, telah didirikan, ya, telah dikumandangkan iqamah. Wa hadaral asya'u, sedangkan makan malam sudah dihadirkan. Jadi makan malam sudah dihadirkan, ya, kemudian dikumandangkan iqamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabda'u bil asya. Maka dahulukan, yakni makna ibda'u, ya, qaddimu. Dahulukan al asya, makan malam. Jadi meskipun di sini sudah dikumandangkan iqamah. Kemudian wan ibni Umar nahuhu, dan dari Ibnu Umar semisal dengan hadis ini, hadis Aisyah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawlu fi hadis Aisyah idza uqimatish shalah wa hadara al-asya'u fabda'u bil asya, wa mithlu hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar fihi al-bada'atu bil asya'i idza hadara. Di hadis ini kata Imam As-Sa'di terdapat faedah memulai atau mendahulukan al-asya, makan malam sebelum sholat, idza hadara, jika sudah disiapkan, ya, jika sudah disiapkan, kemudian terdengar kumandang iqamah. Lakin kata beliau, bisyarti tauqanin nafsi ilaihi, tetapi dengan syarat, yakni keterkaitan jiwa ini kepada makanan tersebut, misalnya, ya, dalam kondisi lapar, ya. Sehingga jika dia memaksakan untuk sholat terus teringat kepada makanannya, ya, makanan yang sudah disiapkan tadi, atau ya dia tidak terlalu lapar tetapi makanan yang disajikan makanan kesukaannya, ya, sehingga mungkin ada kekhawatiran jangan-jangan misalnya dihabiskan anak-anaknya atau semisalnya, ya, jadi ada sisi tauqanin nafs. Baik, ini sebagaimana qaid yang atau batasan yang disebutkan pada mazhab Asy-Syafi'i, ada sisi kebutuhan atau ketertarikan kepada makanan yang sudah dihidangkan tersebut. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad, juga mazhab Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq ibn Rahawi, secara mutlak kalau sudah dihidangkan baik tertarik ataupun tidak, maka mendahulukan apa? Mendahulukan makan sebelum sholat. Kemudian walaisa min taqdimihi 'ala shalah. Bukan memang menyengaja mengutamakan makan dibandingkan sholat, bukan. Tetapi karena ada sisi sudah dihidangkan, kemudian adanya sisi kebutuhan kepada makanan tersebut atau sesuatu yang seandainya dia memaksakan untuk sholat, jiwanya akan terkait dengan sholat tersebut. Sehingga mungkin ungkapan sebagian orang, lebih baik ketika makan ingat sholat daripada ketika sholat ingat makan. Bagus yang mana ini? Baik. Bal idza bada'a bihi, bahkan jika dia mengawali atau mendahulukan makan sebelum sholatnya, karena dia kebutuhan akan makan itu lebih mendesak, sudah lapar, sudah dihidangkan, hasala kamalus sholah, akan tercapai kesempurnaan sholat. Kenapa? Bihaitsu annahu yufarridu qalbahu lis-shalah. Karena dengan itu dia akan betul-betul mengosongkan hatinya dari teringat kepada makanan dan akan konsentrasi kepada salat yang dia lakukan tersebut. Ini faedahnya. Sehingga tidak teringat lagi dengan makanan yang sudah dihidangkan tersebut. Kemudian terkait dengan hadis ini, zahirnya ini khusus terkait dengan salat yang dilakukan di awal malam, entah itu maghrib ataupun setelahnya isya, karena mungkin dihadirkan makanannya ketika menjelang salat isya. Pada hadis Anas yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, hadis Anas riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza quddima al-asya'u fabda'u bihi," yani bil asya', "qabla an tusallu salatal maghrib." Apabila telah dihidangkan al-asya', makan malam, maka dahulukan makan malam sebelum kalian salat maghrib. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mentain salat maghrib. Sehingga dengan riwayat ini di antara para ulama menyebutkan atau menegaskan bahwa yang diberikan dhamma ini rukhsah untuk mendahulukan terkait dengan sholat maghrib. Dalam hadis Ibn Umar, riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Iza kana ahadukum ala ta'ami," "Iza kana ahadukum ala ta'am," hadis Ibn Umar riwayat Bukhari, "fala ya'jal, fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu, hatta yaqdiya hajatahu minhu, wa in uqimatis shalah." Mana hadis? Apabila salah seorang di antara kalian ala ta'am, ini sudah disajikan makanan, makanan sudah terhidang. Makanan sudah terhidang. Alat ta'am. Baik, lafaz ta'am di sini umum. ya, mungkin disajikan di pagi hari, ya, atau di saat zuhur umum ini. Fala ya'jal, maka jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru untuk meninggalkannya hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga dia menuntaskan kebutuhan dari makanan tersebut. Jadi jangan terburu-buru untuk meninggalkannya. Kemudian kata Nabi, wa in uqimatis shalah, meskipun salat sudah ditegakkan, sudah dikumandangkan iqamah. Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, wa at-ta'amu, dan lafaz ta'am di hadis ini, hadis Ibnu Umar ini, ya'ummu ta'aman lail wa ta'aman nahar, mencakup makanan yang dihidangkan, yakni makanan di malam hari ataupun di siang hari. Dari hadis ini di dalam Fathul Bari Al-Hafid menukilkan dari Al-Faqihani, kata beliau, yang bagi hamluhu alal umum, maka dengan hadis ini, ya, semestinya dibawa kepada keumuman, ya, pada salat yang manapun. Kenapa? Nadran li umumil illah wahya atashwishu al-mufli ila tarkil khusyu, melihat kepada keumuman illah, sisi alasan, ya, bahwa ini bisa terjadi pada salat yang manapun. Ketika sudah dihadirkan makanan, dia butuh kepada makanan tersebut atau dia menyukai makanan tadi, entah itu ketika siang hari atau ketika malam hari, maka ketika sudah dihadirkan makanan kemudian dia meninggalkannya untuk salat dalam keadaan dia butuh atau tertarik kepada makanan tersebut, maka akan muncul tashwish, ya, dan ini bisikan-bisikan atau hal-hal gangguan yang akan menyebabkan hilangnya kehusyuan salat. Kata Al-Faqihani, wa dzikrul maghrib, penyebutan maghrib pada hadis mana itu? Hadis Anas, ya. La yaqdi hasran fiha, atau la yaqtadi hasran fiha. Ya. Tidak berarti bahwa ini pembatasan pada salat maghrib saja. Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa illah ini berlaku untuk salat yang manapun ketika sudah dihadirkan makanan. Ya. Maka seseorang hendaknya mendahulukan makannya jika memang dia membutuhkan, ya, sebelum salatnya, meskipun sudah ditegakkan salat. Dan Syekh Abdullah Al-Bassam pada Taisirul Alam beliau mengingatkan bahwa hal yang demikian tidak semestinya dijadikan sebagai kebiasaan. Maksudnya setiap kali menjelang sholat dihidangkan makanan, ya, seperti itu. Ini tidak dibenarkan. Jadi sifatnya sesuatu yang terjadi terkadang ketika pada kondisi yang demikian dan seseorang membutuhkan kepada makanan yang sudah dihidangkan tersebut, maka hendaknya dia mendahulukan makan sebelum sholat. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari kesempatan ini. Pertanyaan yang ada insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik. Subhanallah ilahi.